Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwan fi din azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian Salatatul Usul. Sebelum dilanjutkan kajian ini, mungkin ada yang mau setoran matan. Fadhol. Ya. Pak Bambang. Fadhol. Simpan dulu. Ah, sama dari sini. Ayo, sini, sini. Fadhol, ya. Abu Abdul Halim. Fadhol. Qala Syekhul Islam. Abbas. Qala Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi. Islam rahimahullah rahimahullahu taala di doa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Usul Salat. Islam rahimahullah. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'il masail. Masail awal. Al-ula. Ula. Ma'is. Ula ilmu. Al-ula. Al-ula. Ilmu. Al-ilmu. Al-ilmu. Wa huwa ma'rifatullah. Wa ma'rifatun nabiyihi sallallahu alaihi wa sallam. Wa ma'rifatun dinil islam bi'adila. Naam. Bil adillah. Bil adillah. Masail tsaniyah. Ah, kelas kelas. Nah, sampai situ aja dulu. Sisi kita. Ah, sama lagi terakhir satu. Nah. Wala Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala rahmatan wasi'an. Al-Usulu Salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqlam rahimahullah annahu yajibu alaina ta'allamu arba'i ta'allumu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Kita pada pembahasan yang sebelumnya dari penjelasan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah terkait dengan doa yang disampaikan atau yang diucapkan oleh Syekh rahimahullah kepada para pembaca, para pendengar dan para penuntut ilmu, yaitu rahimahullah, semoga Allah merahmatimu. Di sini terkandung faedah jika doa rahmah itu diucapkan sendiri tanpa dibarengi dengan maghfirah. Ya. Di sini terkandung ya, makna, dan jika digandengkan dengan maghfirah juga mengandung makna. Man yujib, siapa yang bisa jawab? Hah? Kalau rahmah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu disebutkan secara bersendirian, maknanya apa? Maknanya apa? Yasir? Sudah. Kalian bisa jawab? Ya. Agib. Allah mengampuni dosa yang terdahulu. Allah mengampuni dosa yang terdahulu. Allah memberikan taufik dan rahmatnya untuk terhindar dari dosa di masa yang akan datang. Dua artinya. Kalau disebutkan atau dibarengi dengan al-maghfirah, maka rahmat terkandung makna tersendiri, maghfirah terkandung makna sendiri. Siapa yang bisa jawab? Ya, nah, guna bila. Yang mana ini? Maghfirah. Khusus ampunan dosa yang telah lampau. Adapun rahmat, diberikan taufik atau hidayah untuk terhindar dosa yang akan datang. Barakallahu fikum. Santai. Adapun rahmah, yaitu doa agar dia diberi taufik dan hidayah, terlindungi dari dosa di masa yang akan datang. Ini jika disebutkan secara sendiri-sendiri, ya, dibarengkan. Misalnya kita memohon kepada Allah, Rabbil firli maghfir wali walidayya warhamhuma. Maghfirah disebutkan di situ. Rahmah juga disebutkan. Nah, di sini mengandung makna tersendiri. Adapun ketika disebutkan sendirian rahmah seperti tadi, rahimakallah, maka terkandung dua makna. Ya. Makna maghfirah dan juga makna rahmah itu sendiri. Baik tuh, ikhwan. Ikhwani fi din, azzana Allah wa iyyakum. Kemudian sebelum kita lanjutkan dari masalatul ula, di sini ada faedah dari Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah pada kata annahu yajibu, bahwasanya wajib alaina, atas kita. Al wajib, sebagaimana kita ketahui, yang dimaksud wajib di sini ada ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tariku, yaitu segala apa yang diberikan pahala pelakunya dan diberi iqab, hukuman bagi yang meninggalkannya. Itu artinya wajib, yajib. Adapun mustahab, mustahab arti dalam bahasa kita disukai. Ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, yaitu apa saja yang diberikan ganjaran dan pahala yang melakukannya dan tidak diberikan adab atau siksa atau dosa bagi siapa yang meninggalkannya, itu mustahab. Wal mubah, adapun mubah, la thawaba fi fi'lihi wa la iqaba fi tarkihi, jika ada balasan kebaikan yang melakukannya, dan juga bagi yang meninggalkannya pun juga tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga yajib di sini, ya, bahwasanya yajib di sini bukan artinya mustahab, disukai, bukan. Ya. Bukan juga al-mubah, tapi yang dimaksud di sini adalah wajib aini. Wajib aini, fardu aini. Wajib bagi setiap person atau pribadi. Qala Syekh Shalal Fauzan, fa idza tarakna ta'alluma hadhihi al-masail fa innana na'tham li anna hadha sya'nul wajib. Sehingga ketika kita meninggalkan permasalahan ini, ya, yang disebutkan Syekh rahimahullah, empat permasalahan ini kita tinggalkan, maka kita berdosa dikarenakan ini adalah perkara yang wajib. Nah, lam yaqul yustahab lana au yastahsinu lana bal qala yajibu alaina wujuban. Di sini tidak disebutkan, ya, disukai atas kami atau disukai atas kita, bukan, tapi wajib atas kita, yakni alal yaqin. Barakallahu fikum. Kemudian faedah berikutnya, kemarin disebutkan al-ilmu, permasalahan yang pertama dari empat permasalahan yang wajib untuk kita pelajari adalah al-ilmu. Dan kita telah jelaskan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin apa yang dimaksud dengan ilmu. Siapa yang bisa menyebutkan definisinya? Ilmu, al-ilmu, idraku. Idraka syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Apa artinya? Pengetahuan tentang sesuatu. Nah, sesuai dengan hakikatnya atau yang seyakin-yakinnya. Itu al-ilmu. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, al-muradu bil ilmi huna huwa al-ilmu syar'i. Yang dimaksud al-ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Kenapa yang dimaksud ilmu syar'i bukan ilmu duniawi? Li'anna huwa alladhi yajibu ta'allumuh. Dikarenakan ilmu syar'i ini yang wajib untuk dipelajari. Dan inilah yang disebut oleh, dinamakan oleh para ulama wajib aini. Barakallahu fikum. Kenapa yang disebut ilmu di sini adalah ilmu syar'i? Ya. Barakallahu fikum, dijelaskan oleh beliau, fahada minal ilmi alladhi yajibu ta'allumuhu 'alal a'yan, li'anna al-'ilma 'ala qismain, dikarenakan ilmu itu dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang. Fala yuqdar ahadun bijahli, tidak diberikan rekomendasi atau tidak diberikan rukhsah, keringanan seorang ketika jahil tentangnya. Nah, wa huwa ma la yastaqimud din illa bihi. Ilmu inilah yang agama seorang tidak akan lurus, tidak akan benar kecuali dengannya. Maka ini wajib hukumnya untuk seorang mempelajarinya. Misalnya apa? Mempelajari arkanul islamil khamsah. Apa rukun Islam yang lima? Bagaimana makna dua kalimat syahadat itu? Wajib untuk dipelajari. Seorang kalau gak tahu maknanya itu, ya, berkonsekuensi tidak, dia tidak bisa mengamalkan kandungan dan isi dari la ilaha illallah itu, padahal itu adalah inti dari dakwah para nabi dan rasul, inti diciptakannya jin dan manusia adalah ini tadi, asyhadatain. Termasuk diantara ilmu yang wajib adalah iqamus sholat, permasalahan terkait dengan sholatnya. Ya. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana sholat yang memang benar-benar ya, dibimbing atau di bawah bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau gak tahu asal-asalan sholatnya, dia tidak bisa diberi udzur karena kejahilannya. Nah, barakallahu fikum. Adapun ilmu yang berikutnya, ya, jenis kedua adalah ilmu yang sifatnya kifayah. Jika ada seorang yang mempelajarinya, maka gugur bagi yang lainnya. Yaitu ilmu dunia. Barakallahu fikum. Kemudian permasalahan yang pertama, al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami. Dinul Islam, ma'rifatu dinul Islam, yaitu dinu hadar Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bahkan ini adalah agama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang seluruh hamba-hambanya yang ada di alam semesta ini untuk mengikuti agama tersebut. Ya, ini yang dimaksud agama Islam itu yang mana? Yaitu agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Islam bermakna umum, ada bermakna khusus. Islam maknanya secara umum yang disebutkan bahwa agama-agama para rasul itu adalah Islam. Agama para nabi dahulu sejak Nabiullah Adam alaihissalam sampai terakhir Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam adalah Islam. Apa sih yang dimaksud dengan agama Islam adalah agamanya para rasul itu? Mereka diberikan wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendakwahkan Islam kepada umat ini. Nabiullah Ibrahim agamanya adalah Islam. Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya Islam. Ya. Barakallahu fikum. Lalu apa makna Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul tadi? Maknanya adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Yaitu agama, ya, yang mengharuskan seorang untuk menyerahkan diri hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Agama tauhid itu adalah agama Islam. Wal intiyadu lahu bi ta'ah, dan tunduk kepada Allah jalla wa ala dengan menaatinya. Wal khulusu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ini Islam. Yaitu agama yang mengajarkan kepada umat ini untuk benar-benar beribadah hanya kepada Allah satu-satunya, dan menghindarkan dari berbagai macam bentuk kesyirikan dan pelakunya. Itu Islam. Sehingga agama dari Rasul yang pertama yaitu Nuh alaihissalam hingga Rasul yang terakhir Muhammad alaihissalatu wassalam merupakan agama Islam. Paham ya? Sehingga agama umat terdahulu yang benar-benar mengikuti para nabi dahulu, umat Nabiullah Isa, umat Nabiullah Musa, ya, mereka agamanya Islam yang benar-benar mengikuti Nabi Isa, Nabi Musa dan yang lain. Agamanya Islam. Nah, adapun makna Islam secara khusus, فَهُوَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ, yaitu agama yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Li'annahu ba'da bi'tsatir rasul sallallahu alaihi wasallam la dina illa din. Karena setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diakui agama apapun kecuali agama Islam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga agama Islam yang makna yang secara khusus adalah yaitu agama yang dibawa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Beliau menyatakan, fa'lam annal islamah huwas sunnah was sunnatu hiyal islam. Ketahuilah bahwa as-sunnah atau al-Islam itu adalah as-sunnah itu sendiri. Dan as-sunnah itulah Islam. Maksudnya apa? As-sunnah adalah ma jaa'a bihir rasul sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Yaitu segala sesuatu yang datang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapannya, baik itu perbuatannya atau persetujuannya, itu adalah sunnah. Barakallahu fikum. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah cerminan agama Islam. Dan Islam itu apa? Yaitu apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ini maknanya secara khusus. Sehingga yang sekarang kita anut adalah ini. Ya. Agama yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya kepada kita dan membimbingkannya. Sehingga tidak dibenarkan seorang mengikuti agama selain apa yang dibawa oleh Rasul. Seorang tidak dibenarkan bersyariat dengan syariatnya Nabi terdahulu setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, agama-agama terdahulu mansukh, dihapus, sudah tidak berlaku lagi. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man yabtaghi ghairal islami diinan, falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang berupaya mencari agama selain Islam, yaitu Islam yang dimakna khusus ini tadi, nah, maka Allah tidak akan pernah menerimanya dan dia di akhirat kelak akan menjadi orang-orang yang rugi. Tapi kan semua agama mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan kebaikan. Allah itu maha luas, maha lapang, maha rahmat, maha mengampun. Ya, Islam itu tergantung siapa yang memandang. Ya, ini logika. Ya. Barakallahu fikum. Kalau Islam itu ibarat tiang tadi. Kelompok sana memandang dari arah timur, dia tetap memandang itu Islam. Kami memandang dari arah barat, itu memandang tetap Islam. Cara menggapainya itu berbeda-beda. Yang penting kan sampai kepada Islam itu tadi. Nah, ini agama akal-akalan. Ikhwani biddin azzani Allah wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala mempersyaratkan akan datang kecintaan Allah jalla wa ala manakala seorang itu mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad pada mereka, jika kalian ingin dicintai oleh Allah subhanahu atau jika kalian merasa cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Sehingga dijadikan syarat, ya. Kalau ingin cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, gak hanya pengakuan saya cinta kepada Allah, ya, tapi harus dibuktikan dengan seberapa besar upaya dia untuk mencontoh dan meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah bukti cinta dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika datang sunnah, ketika datang bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam, larangan dan perintah, kemudian dia enggan untuk mengambilnya, lalu dia mengatakan yang penting aku itu cinta sama Allah. Apa buktinya kamu cinta sama Allah? Hati. Bukan itu buktinya. Siapa mengetahui hati kamu? Yang mengetahui hati saya Allah. Allah memberikan cara bagaimana seorang itu dikatakan cinta kepada Allah, yaitu ketika manakala dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, azana Allah wa iyyakum bil adillah. Paham ya? Jadi ma'rifatu dinil Islam, dinil Islam yang dimaksud adalah itu tadi. Agama Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan makna secara umum tadi. Lalu apa yang dimaksud bil adillah? Dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, bil adillah hadhil jumlah tanbihun ilal qaidah allati istanbathaha al-ulama minal kitabi was sunnah. Kata-kata ini atau kalimat ini adalah kalimat tanbih, peringatan pada kaidah yang disebutkan, disimpulkan oleh para ulama dari Alkitab was sunnah, yaitu al-aslu fil ibadat al-man'u illa bin nasri. Hukum asal ibadat itu terlarang kecuali disebutkan dalam nas, disebutkan dalam dalil, ya, baru boleh dikerjakan. Paham ya? Hukum asal ibadah terlarang kecuali disebutkan dalam dalil Al-Quran dan sunnah dan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi kalau kita mau ibadah, aku ini mau ibadah, nah, metode yang pertama kita harus mengevaluasi dulu, cross check dulu, apa yang kamu lakukan ini disebutkan gak dalam nas? Al-Quran gak ada. Nah, yang kedua, sunnah gak ketemu, ya. Dilakukan gak oleh para sahabat? Gak dilakukan. Hati-hati, ya. Berarti tidak ternilai sebagai ibadah. Tapi ini bacaan Al-Quran loh ini. Ini zikir-zikir ini. Aku ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas belum mencukupi, mas. Ya. Ikhlas belum mencukupi. Kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri menyatakan, fattadayyun wa taqarrub wa ta'abbud lillah la yakunu illa bin nasis sahih as-sarih. Maka beragama, bertaqarrub kepada Allah dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya, ya, tidak mungkin teraplikasi illa bin nas, tidak mungkin ternilai kecuali dengan dalil yang sahih, yang sharih. Walaisa lil istihadi majal, tidak ada, ya, bagi seorang untuk beristihad. Beristihad itu apa bahasa Arabnya? Ya. Berperilaku sesuai dengan pendapatnya, sesuai dengan akalnya. Nah, fi itsbati syai'in min at-ta'abbud, untuk menetapkan sesuatu perbuatan atau amalan dalam beribadah. Nah, wa hadha ad-dalil imma kitabun wa imma sunnatun wa imma ijma'un an salafil ummah ala anna Allah amara bikada. Dan ini ya, dalil bisa didapat dari kitab yaitu Al-Qur'an, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ijma', ya, kesepakatan salafil ummah, generasi terdahulu, bahwasanya ini adalah benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh sembarangan kita dalam beribadah. Ya. Jangan dikira ibadah itu hanya sholat saja. Hati-hati. Jangan dikira ibadah itu hanya sholat saja. Berarti kalau sholat harus sesuai dengan sunnah. Iya. Kalau wudhu, iya, sama. Ya. Ibadah itu tidak hanya sholat, wudhu, puasa, zakat, haji. Bukan itu aja. Tapi dakwah juga ibadah. Bagaimana cara dakwah yang dibolehkan, yang disyariatkan, dan tidak keluar dari ring syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu pun juga harus diteliti. Jangan sampai upaya kita untuk mendakwahi seorang, barakallahu fikum, lalu kita menempuh cara-cara yang justru cara itu adalah cara yang batil. Barakallahu fikum. Sehingga tujuan itu tidak bisa menghalalkan segala cara. Ya. Gak benar kaidah al-ghayat tubarrirul wasilah, bahwasanya tujuan itu menghalalkan segala cara. Gak benar. Seorang tujuannya baik, tapi caranya salah, tetap salah. Ya. Tujuannya seorang ingin bersedekah kepada fakir miskin, caranya mencuri dari harta-harta orang kaya raya. Gak benar. Ya. Di antara tujuan dakwahnya adalah menyelamatkan umat ini dari kekufuran. Tapi dakwahnya adalah masuk ke gereja-gereja. Ya. Berdakwah di sana, bergandengan tangan dengan rahib, dengan pastor, dengan yang lainnya, pendeta. Gak benar. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak loh yang mengikutinya, banyak loh. Iya. Banyak itu bukan ukuran kebenaran. Ya. Berapa banyak nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak punya pengikut. Tapi dia dalam keadaan hak. Banyak itu bukan ukuran kebenaran. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Yurwa an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala: "Law kana ad-dinu bir-ra'yi, la kana batilul khuf aula bil mashi min a'lahu." Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, Kitab Thaharah, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, ucapan sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, kalau saja agama itu diukur dengan logika, diukur dengan kecerdasan, ya, niscaya bagian bawah dari sepatu itu dalam berwudu, ya, lebih berhak untuk diusap dibandingkan atasnya. Ya. Karena apa? Karena yang kotor bawahnya, bukan atasnya. Nah. Juga disebutkan oleh Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, beliau mengatakan setelah beliau menyampaikan pelajarannya, disebutkan di dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, beliau menyatakan kullu kalamin fihi maqbulun wa mardudun illa kalamu sahib hadzal qabr setiap ucapan terkandung di dalamnya diterima dan juga ditolak kecuali ucapan penghuni kubur ini, ya, yaitu yang dimaksud adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Sehingga sikap menetapi dalil itu adalah syarat yang disebutkan dengan syarat yang kedua, yaitu al-mutaba'ah, syarat diterimanya ibadah seorang hamba. Selain ikhlas karena Allah, yang kedua adalah wa al-mutaba'ah, yaitu kesesuaian dengan dalil Islam, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu maksudnya adalah seorang mengamalkan agama Islam sesuai dengan dalil-dalilnya atau sesuai dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak serampangan dalam mengamalkan agama Islam. Ini maksudnya. Sehingga ilmu yang disyariatkan di sini adalah ilmu tentang Allah, ilmu tentang nabinya alaihi salatu wassalam, dan yang berikutnya adalah ilmu tentang agama Islam itu sendiri. Ini ilmu yang wajib untuk dipelajari. Wajib aini talabul ilmi faridhah ala kulli muslim. Menuntut ilmu, yang dimaksud ilmu ini adalah ini tadi. Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu al-ilmu syar'i, wajib bagi setiap muslim. Ya. Barakallahu fikum. Maka dari itu ya ikhwan, upayakan kita ini benar-benar niatan kita untuk menuntut ilmu adalah menunaikan kewajiban. Bukan apa? Meluangkan kesempatan. Bukan. Mumpung sempat tak taklim dah daripada nganggur. Nanti ketemu ikhwan di sana. Nah, bukan itu. Tapi memang satu kewajiban yang tidak boleh ditinggal. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya al-athaniyah, permasalahan yang kedua, al-amalu bihi. Qala Syekh Ubaid Al-Jabiri, hiya al-amalu bihadzal din, yaitu beramal dengan agama ini, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Fa inna thamaratal ilmi al-amal, karena sungguhnya buah dari ilmu itu adalah amalan. Fal ilmu duna amalin la syajaratin la thamaratun laha, maka ilmu tanpa adanya amalan seperti apa, pohon tanpa buah. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, pentingnya amalan ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjas rahimahullah, menukil ucapan Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwa di antara syarat seorang itu dianggap sebagai seorang yang alim, ya, syaratnya adalah dia beramal dengan ilmunya. Beliau menyatakan la takunu aliman hatta takuna muta'allima. Seorang itu tidak bisa menjadi seorang alim, atau engkau tidak akan bisa menjadi seorang alim hingga engkau muta'allima, menjadi seorang apa? Muta'allim apa artinya? pelajar, menjadi seorang siswa, menjadi seorang santri, belajar. Gak ada alim kemudian langsung bangun tidur jadi alim. Tahu ini, ya? Indigo ya kata kita ya. Tahu. Barakallahu fikum. Yang dikenal dengan ilmu laduni, gak ada ilmu laduni itu. Al-Imamul Bukhari rahimahullah kurang pintar kayak apa? Belajar, rehla menuntut ilmu. Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Daud, An-Nasa'i, dari kalangan sahabat, ya, sahabat Abdullah bin Abbas sebagai Hibrul Ummah juga belajar. Tidak ada yang enggak belajar. Tidak ada seorang enggak belajar kemudian bisa, tiba-tiba bisa. Nah, berarti ada sesuatu dalam tubuhnya itu. Jangan-jangan. Ya. Kemudian kata beliau, "Wala takunu bil ilmi 'aliman hatta takuna bihi 'amila." Dan engkau tidak akan menjadi seorang alim dengan ilmu yang telah engkau dapatkan sampai engkau menjadi seorang yang beramal dengan ilmu itu. Seorang alim adalah seorang yang beramal dengan ilmunya. Wa fihi an Ali radhiyallahu anhu annahu qala. Diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan hatqul ilmi bil amal fa in ajabahu wa illa irtahala. Mengikat ilmu itu dengan beramal, dengan mengamalkannya. Jika dia berhasil mengikatnya, maka ilmu itu akan datang kepadanya. Kalau tidak, kalau dia tidak mengamalkannya, maka irtahal, ilmu itu akan lari. Buktikan kalau antum enggak percaya. Ya. Ilmu kalau udah enggak diamalkan, ibarat pisau tidak diasah. Hilang, hilang, hilang, dan ini kita saksikan nyata. Seorang yang pandai baca kitab ngewes sudah. Ya, luar biasa. Barakallahu fikum. Pandai, cerdas diakui oleh ustaz-ustaznya. Ketika dia keluar dari pondok, tidak belajar, ya, tidak melanjutkan atau tidak mengajar, diam dia. Barakallahu fikum. Tidak lama, hitungan berapa kian tahun, 3 tahun, 4 tahun, hilang ilmunya, ya, hilang. Kenapa ini tadi? Ilmu yang tidak diamalkan. Maka diantara upaya untuk menjaga ilmu adalah dengan mengamalkannya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Sehingga tambahannya apa? At-taniyatu al-amalu bihi. Gampang kan? Sedikit-sedikit aja, jangan banyak-banyak. Biar antum enggak takut kalau taklim. Banyak takut nanti. Sehingga besok langsung sampai ini tadi. Al-ula al-ilmu wa marhamatullah, ats-tsaniyatu al-amalu bihi. Selesai. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.